Pernah betul. Nah. Tapi ada orang celi juga. Dia kata, mana jadi dia tiup gitu. Kalau pergi hospital. Jadi gitu pula. Lepas tu pergi hospital baik kan? Ya? Pergi hospital. Baik tau? Tak baik pula. Ke? Dah tiup baik tak baik tengok. Dah baik ke betul tak? Dengan izin Allah. Nah. Dah tak baik tiup apa? Tiup ikhtiar. Oh kalau baik. Kan 5 riyal tiup. 15 ribu. Nah. Orang bayar. Kalau menyakit dia kalau tiup baik. 15 ribu. Bayar lah. Kiman ni. Darah tinggi. Lemah jatuh. Tak, baru-baru. Orang sayang apa? Dah tiup baik hari 15 ribu. Tak. Cakap wajah. Tiup dia apa tiup? Nabi yang salah sebut, tadawaw. Berapak? Berapak lah. Wala tadawaw biharamin. Jangan berapak dengan hak haram sudah. Sama ada seseng. Air tawar. Klinik pakar. Klinik desa. Tak. Apa benda ni? Farmasi kau mana? Tak tahu kat mana baik. Sabar dengan kena dengan obat yang dikendaki oleh Allah ataupun sabar dia, maka jadi baik. Gitu je. Ada orang tak baik dengan klinik pakar. Dia baik disko dengan sesen. Ada tak? Tak. Kalau sesen baik kat klinik pakar baik. Padahal pakar tu dapat 8 tahun duduk Scotland mengaji. Nah, berobat. Tak sekolah dengan wakcik ni. Dia nak sesen wak cina kaki butung. Nah, mana sekolah? Baik. Ha, tu kata. Tapi bukan manusia yang menyembuh. Kena faham situ lah nak berobat. Nah. Jadi boleh. Jangan kita duduk celik orang nak ambil air pen-pen-pen tiup. Tak. Ha, jangan celik tu. Nah, dia baca ayat Quran. Yang tak boleh bukan ayat Quran. Ayat yang kita tidak faham. Ya. Itu khilaf ulama. Ayat Quran but tekak budak. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama kata tak boleh. Sebahagian kecil pada ulama kata boleh. Yang kata ni tak ramai. Lebih kurang 2 orang imam mujtahid daripada 18 orang imam mujtahid yang mengatakan boleh. Ada gitu. Jadi berlaku yang kata boleh tu ayat Quran sahaja dan ayat-ayat suci, tetapi hendaklah dijaga jangan we kena kotor. Situ. Neh. Mujahid pun memberi fatwa. Mujahid rahimahullahu taala seorang tabi'in sah. Dia kata tidak salah menulis akan ayat Quran dan memberi mandi akan orang yang sakit atau basuh muka orang sakit. Tulis ayat Quran, ambil ayat Quran tulis di piring, kemudian letak air dalam piring, dalam beldi tu dia jadi larut. Dia ambil ibu katakan, dia ambil ibu sirat, dia tulis lagi tu kul a'udzu birabbinnah tak di beldi tu. Dia pandai lah, dia orang pandai menulis juga dengan tangan. Jadi bila tuang air tak banyak, dilarut lah, hilang lah sepisang tu. Masuklah air tu, tak apa, we minum. Dibolehkan. Dan ini memang diamalkan daripada dulu. Dah, sampai sekarang. Kalau di Mekah tu dia ada jual makuk. Macam-macam makuk. Makuk ada tulis Fatihah dalam, ada tulis ayat kursi, macam-macam ayat. Nak beli ayat kursi, beli ayat kursi. Tak, nak minum budak-budak makuk tu. Pergi sekolah tu lah air dalam, ambil berkat dalam tu ayat kursi. Jadi ulama-ulama tak larang penjualan ni secara meluah di Mekah. Nah. Mujahid dia kata tak apa. Beri basuh tubuh orang sakit dengan kita tulis ayat Quran pada air. Mujahid ni orang besar lah di kalangan tabi'in. Dia wafat dalam keadaan sujud. Mati dalam sujud. Oh hebat. Tak ramai mati dalam sujud. Nak. Minta-minta Tuhan berilah kita mati dalam sujud. Nak. Ni ajak semayang tasbih ambo lok lesa kita darah tinggi takut darah naik tak kepala lama kan sujud.

mudah lupa sungguh. Dia kata orang Melayu mudah lupa, kakak lupa, kakak lupa. Dalam satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha masalah perkara ni, dia kata aku tanya kepada Rasulullah SAW, innal kuham qad kanu yuhaddisunana bisyai fayakunu haqqa. Sesungguhnya bomo-bomo tu ya Rasulullah, kok jenis lupa jenis nurung ni kadang-kadang dia beritahu benda betul. Ha. Betul. Eh? Macam mana ni cara kita nak hadapi perkara ini? Yang susahnya betul kadang-kadang. Nah. Ha. Maka Nabi jawab dengan jelas, tilkal kalimatu minal haqqi yahfazuha al-jinni fayak. Fayakzabuha fi udhuni walihihi fayazidu fiha aksara min mi'ati kazbati au kama qala. Memang asalnya kalimah yang benar yang dipeliharakan oleh jin. Jin ambil cerita ni. Eh? Benda tu tak berlaku depan kita. Ha, orang ni buat kini ni, jin tahu. Jin dikabur ke Tuk Bomo, kemudian jin campurkan pada telinga orang yang memelihara ni. Orang yang mana menjadikan jin sahabat dia, maka dia pun capok, dia semangat bisik di telinga Tuk Bomo. Ha, memang. Dia boleh bersik, boleh astu, boleh. Kita panggil, asal Arab panggil jin. Tak? Ha. Maka Tuk Bomo pun tambah lagi padanya lebih daripada 100 pembohongan. Asal cerita betul. Daripada hak jin tahu, jin kabur, ha? Capu ada hak jin lebong hati. Nah, dalam hak tu dia ada lebong. Nah, tambah pula hak Tok Bomo, biar jadi sedap cerita sikit, pasal nak cah 100. Nah, takkan nak 100 lebih kurang kabur. Biar nampak maknanya menarik sikit cerita 100. Nah. Lepas tu dia boleh tahu, dia mari, dia kata cikgi gali belakang, ambil belakang robot benda, robot ikan. Dapur apa semua, cik kaki nombor, kaki belakang, hak belah kiri. Ada sungguh, bulat bukusan. Dan jin kabur, jin dibuat kat tu. Tak, tu orang bahan kata tu, hilang ni ke jin. Nah, ini masalah. Nah. Kalau hak cara benar, dibenarkan lah. Dengan semayang hajat apa semua, nak tahu ada orang tanam barang ke tak tu, dibenarkan syarat. Syarat baca Quran, minta doa kepada Allah, biar beri petunjuk tu lain. Nah. Dan dalam hadis yang lain, man ata ar-rasa fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Sama-sama dah baca ini riwayat Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang bertanya satu pada Tok Bomo jadi lupa bini boleh tahu barang gaib, ditanya satu masalah, maka tiadalah diterima sembahyangnya 40 hari. Ha. Dan hadis yang lain pula, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au kama qal. Barang siapa yang datang pada Tok Bomo yang boleh teka-teka lagu ni, boleh tahu barang gaib, ditanya satu-satu masalah, kemudian dia percaya dah pula, maka dia telah kafir dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjaga-jaga masalah dia. Dan berhati-hati. Benda keceknya, benda sebab kecek, nahah ni bahas besar, jadi syirik. Eh? Benda nak berobat sakit je. Eh? Yang ketiga, dia kata hukum isteri selalu meninggalkan rumah kerana pergi ke rumah saudara mara je. Untuk ziarah. Dia beri ziarah ke apa? Bagus kot dia. Tak, suka ziarah-menziarah. Tak? Siapa pencongok, untuk lelaki dah tunggu dah balik-balik. Atau menunaikan jemputan kenduri. Kalau kenduri dia suka pergi, nah, bagus dia. Dan sebagainya, sedang suaminya di rumah sakit. Ni nyanyi suami dia sakit, tak ada suami nak bangun tak tahu. Nah, tinggal pada hari tu suaminya belum mengizinkan, tapi isteri terus keluar sambil berkata, saya nak pergi jemputan. Pakai kata eh? Dan nanti pun suami kata, dah pergi lah, boleh lagi tak. Nak keluar ni eh? Bau mau. Kalau ada macam gitu, makan buluk ni pakai kabur. Dia bukan kabur dalam Islam, nak keluar isteri dia kena minta izin. Bukan kabur. Tak. Adakah isteri itu terkeluar daripada taatkan suami yang jadi derhaka ataupun tidak dengan kelakuan ataupun perbuatan seperti ini? Pakai kabur saja lagu mana ramai lagu ni. Nak

Paguhan. Nah, itu bukan agama swasta nak berlaku warok tu mabarkung. Dan juga oh ya kulit tak dah. Dan juga mana dah berlaku kan? Wadak main juga Allah Rabbi. Ini aku ni masing-masing sahabat berat lagi zaman muda. Nak zina, taruh haluk, berjudi, bunuh anak para sahabat. Nak? Biasalah. Nak aku ni masing-masing punya hak. Nak zaman muda. Bukan beranak jatuh tarikh. Nak? Dan maksiat. Berdosa dan maksiat. Suami perbuatan isteri seperti itu adalah dosa dan maksiat. Dosa ni. Dosa ni dia gini, orang berimam takut. Kalau tak berimam takut, dosa-dosa. Dia main gitu. Dia sebab tu imam tu. Imam tu biar kemah lah dia. Bila sebut dosa, Allah. Tak hati selalu dah. Tak, kalau buat pun dalam keadaan rimah dah. Tanda dia imam. Dia buat hari masyarakat. Tapi dah tak duduk. Duduk rasa dok seronok pasal dosa. Itu tanda keimanan. Kalau tak ada iman, dosa-dosa lah. Tak ada iman. Geli apa dosa? Munafik dosa. Dia mengatakan dosa-dosa. Dia main buah gitu pula. Nah. Dan maksiat-maksiat mana derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul. Dan keadaan seperti itu pada masa ini banyak berlaku pada isteri. Banyak berlaku katamu. Tahun 50-an gitu dah. Dan memang daripada dulu lagi perempuan ini memang banyak berlaku. Sebab tu Nabi pesan dah 1400 tahun dulu. Mana-mana perempuan yang keluar tanpa izin daripada suami. Biar dia izin dulu. Kita kena kabar dia dengan jelas. Nak keluar pergi dua ni. Keluar kejap Dia ingat belakang rumah. Sabar sung. Ada juga dia helah lagu tu. Dia helah lagu tu. Sebab yang kena kabar sangat ni. Sebab bila suami ada di rumah. Lebih lagi mustahak kena kabar. Suami tak ada di rumah. Memanglah kena kabar dah. Tak ada orang nak jaga rumah apa semua. Kerana bila suami duduk di rumah, dia gini, suami bila ada di rumah, kita kalau boleh duduk kat dia semua. Tu dan orang nikah. Suami duduk dapur, kita masuk dapur. Suami duduk atas kursi, kita spare duduk birah. Tu baru orang belaki. Orang berumah tangga. Ni kita duduk dapur, suami masuk, tembok masuk dalam bilik. Kita, suami masuk bilik, kita catung kau ke tu bilik luar. Ikut laki belakang punggung. Macam anak itik nak masuk grup. Tak kena yang kata orang puan. Dia spare sama kali. Siapa suami kata, dia lari lah. Ngepek tak mau. Baru kita lari. Ada faham? Baru seronok kita. Tak payah manggil ya. Lalu kita duduk situ yang mari. Kita terbit luar tu kan. Duduk spare tak payah. Seronok lah kita. Kita gaji go ayam apa semua. Hidup lagu. Itu boleh. Dah kasih. Ikut sama. Ni dah panggil wih. Apa-apa kembuai dia tak anggi. Dia kuat tau. Tak anggi. Panggil kuat. Baru nak mampu. Kata gitu. Bayang tua dia kata nak mampu. Hari tu muda apa-apa kelepah. Baik. Dan keadaan seperti itu. Maknanya perempuan tak minta izin ni. Pakat tembak bodoh ke kabar saja. Pada masa ini. Ini bila? Tahun 50-an. Kita ni. Banyak berlaku pada isteri. Hanya dengan beritahu saja hendak keluar dan belum menerima jawapan, mereka sudah keluar. Itu beritahu lah. Suami pun lambat sikit bangun. Buat ayah selesa. Tengok ujung jalan tau. Selaka muda rahsung tu keluar. Kabur nak keluar tu. Tapa laju selalu dah lah. Kasut bakar tau. Dia bakar lawan kot naku gitu. Kita ingat duduk dalam rumah lagi. Tengok tunggu. Keluar dok kabar jadi rohok. Suami balik nak makan nasi. Tak ada isteri. Banyak gitu. Balik nak makan nasi. Tak ada isteri. Cari-cari-cari. Jumpa nasi. Lauk pula dok jumpa. Anak-anak ada belakang main rumah. Mok main ke mana? Mok berakhir main ke? Berakhir dok duduk dalam rumah. Tak ada jumpa lauk. Makan nak ikan goreng saja. Ni susu dok mana orang lauk. Gini orang mari pula di rumah. Suami nak balik kawan di rumah. Apa? Wa'aimek, nyak dapur. Nak bunyi keteng-keteng. Tengok anak hucah air minum. Sama-sama gandu dia. Dan mak ni, mak tahu. Tadi nampak parik tu. Parik mak. Orang duduklah rumah. Apa benda parata duduk. Jadi susah. Nah, dah orang mari siapa nak buat air? Malu, turun buat sendiri. Waktu gua ni masing, haji nama tu pun. Nah, rambang kali dah jangan reti. Pak mana bubuh pun tak tahu. Tau, tengok putih je lah, pok sekebuk, ya dah, gula dah. Haa, nyanyi korang, puang, wadah-wadah sungguh. Kata Imam Zahabi diriwayatkan dalam hadis, innal mar'ata iza kharajal ila tariq, qala laha aluha aina turidin, qala a'udu maridha, usyabi'un janazah, usyayi'un janazah. فَلَا يَذَلُ بِهَا الشَّيْطَانِ حَتَّى تَخْرُجَ عَنْ بَيْتِهَا Allah Rabbi. Imam Zahabi riwayat dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair kitab yang memuatkan himpunan dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu derhaka kepada suami, iaitu keluar rumah sesuka hati. Maka seorang perempuan dia kata, bila keluar daripada rumah, dia nak keluar daripada rumah, nak pergi berjalan situ sini, orang jumpa, orang kata, maka orang tanya dia, nak pergi duan ni tau? Dia kata, nak pergi duan ni? Tengok orang sakit. Biasa tu. Lama dah Imam Zahabi ni, 800 tahun dulu. Nak pergi tengok orang sakit. Berhari sungguh, orang puan tengok orang sakit. Nak? Berhari-berhari sungguh. Tengok hospital, dah lari padang dia. Nampak? Lepas kita nak tupang naik ni, bahawa. Pada dia berahi sungguh tengok orang sakit. Suami dah macam mana? Nah, berahi nampak dengar orang sakit, cakap bau lapang, lapang bau, cakap lapang. Mandi lalu dengar orang sakit, orang mati. Ha, kau suka dia. Yang pelik tu pakai lawa. Pasal apa? Tengok orang sakit, kawan tu ngak tutup dah mata ni, buat capong muka dah apa sikit kita. Siapa atas ni lah, muka biru. Mana? Haa, tak kena hijau, boleh dah pelawang. Nah, siapa lama ricu nak tengok orang sakit, nak tengok orang mati, siapa merah pipi-pipi, cak maniang 3-4 lapis, nak nawak orang mati. Daripada kemaratan untuk rumah, roh ada orang sakit. Oh, mandi selalu, depan suami busuk pohon. Lepas orang sakit mana, mandi buat apa? Nah, lepuan. Bahak pakai baju lah, uduh pakai baju lawa nak tengok orang sakit. Benda. Lebih hamba. Nah, orang lelaki ni dia ada orang sakit. Orang perempuan ni tak digalakkan sangat. Bangsa saat ni banyak duduk tabarruj, bercome-come, beriah-riah. Nah, dan sebab yang ketiga masuk neraka ramai ni, wa kasrati tabarrujihinna, kerana mereka ini banyak sangat berhiah-hiah, bersolek-solek. Tak ada kena-mengena dengan alat mekap orang mati. Nah, siapa nombor muka, apa coreng muka, nak apa pakai baju setengah tengok orang mati. Nak tengok orang mati ke nak tengok orang hidup? Nak, nak tengok orang hidup belawang ganda-ganda dia, belang-belang duk kikiran. Tak, pak tu bik cincin, kya, lalalalala kat kikiran. Kawan tu keling, dah tanya, 5,000. Nah, duk tu lepuk dengan kikiran atau pelik. Jadi sentiasalah dia kata, aku nak tengok jenazah, nak tengok orang sakit, dan aku nak tengok jenazah, nak nawak jenazah. Maka sentiasalah dalam keluarnya itu disertai oleh syaitan. Syaitan ikut sama, berderu-deru syaitan ikut. Tak keluar tanpa izin, kena minta izin. Minta dengan jelas, nak pergi bertemu natu ni. Nampak? Kabar. Mau siapa? Mau cik kekeh. Kabar lah. Nah, pergi lah. Nampak? Tak balik sama tak apa. Tak boleh pergi tu kalau begitu. Haa, kalau suami kata pergi lah, asal balik-balik lah. Eh, sungguh lah. Oh, baik apa semua. Ada kau bodoh. Nah. Kalau begitu tak boleh pergi lah. Nah. Haa, tak boleh pergi. Nanti begini masih ni tak faham kalau orang sindir dia. Dia pakai seluar pendek, nampak kepala lutut. Dengan bunga-bunga pula seluar tu. Nah, kalau kosong ni tangki ni, seluar orang tak merah dengan lutut. Tubik sepil kepala lutut. Ada bunga pula yang lima kutung di seluar. Kita kata comel luar. Oh, mana orang rumah kata comel kok. Nampak kan dia bodoh. Mana comel saya pakai lagi ni bodoh lagi ni tak baik. Tengok jalan, tak molek sejenis. Dia lah. Awak beli, tak faham mana tu. Comel. Jenis bodoh kok. Kena kabar nak pergi mana-mana, kena kabar. Bukan tak pergi. Dan suami takkan tak pergi. Muhammad ayah, adik-beradik. Kalau tadi buat misal. Kalau Muhammad ayah, adik-beradik pun. Kalau marah, tak pergi. Dia gitu. Tu hak suami. atas isteri. Nah, kita kena fikir. Tapi suami mana tak mau izin. Dia izin. Nah, mau kawan-kawan duduk puas, duduk di rumah puas juga. Duduk main mana ni bakar ikan kering. Nah, duduk main koyok bawang. Siapa sembong putih mata. Nah, juga tengok raung-raung, tengok makan angin. Nah, rumah adik-beradik. Biarlah dia pergi. Tak tahu sekat lah. Nah, dia memang kaki dia berhijal lah orang puas. Jemih dia lah betul. No. Ha, jalan jauh. Cawe dok mai lah kampung, eh, jauh di jalan. Deh. Ha. Tapi kena minta izin. Ada juga benda yang tak wajib minta izin, iaitu sunat saja. Itu perkara-perkara yang suami telah beri izin pada masa-masa yang lalu dia beri izin. Mana? Orang jual ikan, bila dia mari suami izin sama, kita tubik daripada rumah pergi kat jual ikan. Nak beli-beli balik. Maka sunat kita minta izin. Nah, kita kalau tak ada gula, tak ada kopi teh, kita pergi kedai ucik kat rumah, suami izin sama, tak pernah marah, maka sunat minta izin. Kalau kalau benda yang kita tak pernah pergi cepat tu, wajib minta izin. Seperti makan puluk. Nah, bukan sama. Sebab makan puluk ni, dia ni bila nak cari payah. Dia banyak tempat. Kalau kedai ucik tahu dah, kedai tu je. Nah, jadi menyukarkan cari, maka wajib minta izin. Kan mengecang, kan pulak tengga, kan situ, kan sini, kan losong, banyak sempat. Kena khabar tu. Khabar saja mesti tunggu jawapan, boleh pergi. Ha, kalau khabar saja tak boleh pergi. Kena kata boleh, ataupun angguk. Ha, ne? Sambil kata pergi lah, jangan balik lambat sangat. Ha, boleh. Ha? Ha. Kalau dia, muni dalam sama, ha, boleh pergi tak? Tak boleh pergi lagi tu. Tak? Tak boleh pergi lagi. Banyak mudarat lah kalau keluar daripada rumah tanpa izin ataupun tidak beritahu langsung. Nah, dalam saat ni lah, bila suami ada hajat, maka kita tak ada di sisi. Ha, dia berumah tangga ni, isteri dia ada di sisi, nak kabur itu begini. Tak, suami pula. Kalau balik daripada jauh, orang kerja lama 4-5 hari, orang kerja laut, tak, 3 minggu duduk laut. Nah, kita keluar daripada rumah, pergi di rumah adik balik besuk tu. Kenapa? Ha, tak khabar ke suami nak pergi keluar rumah nak balik dinu. Suami balik lah. Tak? Ha, buka pintu dengan hadiah bunga apa semua. Tak? Ha, tengok bini tak tahu. Eh? Ha, tinggal mesej je. Balik rumah adik. Seminggu besuk Allah. Kita 3 minggu dah laut ni. Wari. Eh? Balik tengok Allah. Balik semula alam, gudi minyuk. Gudi minyuk. Tanya dengan puan. Pertanyaan. Qiyam adalah rukun bagi semayang fardu jika ditinggalkan dengan tiada bersebab. Seperti tiada uzur, maka hukum semayang tiada sah. Tetapi pada semayang sunat pula, tidak jadi rukun. Jika ditinggalkan sama dengan uzur atau tidak dengan cara duduk, maka hukum semayang sah. Apa sebab qiyam tidak jadi rukun pada semayang sunat? Tolong tuan terangkan. Nah, itu ada orang tanya dah sekali. Biarlah dijawab. Di dalam semayang fardu wajib bagi seorang berkuasa boleh berdiri dan berdiri dalam masa takbiratul ihram dan membaca Fatihah dan surah kerana menurut hadis Nabi SAW riwayat Bukhari daripada Imran bin Husain yang berkata, saya ada mengidap penyakit bawasir dan saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan semayang. Jawab bagi dia adalah, kamu semayang berdiri dan jika tidak kamu tidak kuasa maka semayang duduk, dan jika kamu tidak kuasa maka semayanglah meniring, berbaring maksudnya. Dan telah ijma' ulama' atas ini, yang sepakat sekalian ulama' kalau kita boleh berdiri tak boleh semayang duduk. Walaupun atas perahu, atas atak lori, yang di mana saja, boleh berdiri, tak boleh duduk. Semayang atas perahu, boleh berdiri tak? Boleh berdiri. Tak ada apa-apa. Ha, wajib semayang berdiri. Nah, jangan bila atas perahu, pakai semayang duduk selalu. Dia kena berdiri dulu. Tak boleh, barulah dia datang ke uzuran. Nah, dan ini adalah suatu perkara yang diketahui daripada perkara agama dengan daruah. Yang ini tidak berhajat kepada fikiran, yang ini tak bergaji tinggi-tinggi, tak bayar. Ha, wajib kena qiyam. Adapun semayang duduk, kerana menurut hadis barang siapa semayang berdiri adalah yang afdalnya. Barang siapa semayang duduk, bagi separuh pahala berdiri. Barang siapa semayang baring, maka baginya separuh pahala orang yang duduk. Dan juga dengan ijma' ulama' sama ada sunat, rawatib atau lainnya. Kerana semayang sunat banyak, maka jika disyaratkan berdiri pada yang membawa pada keberatan atau meninggalkan yang sunat. Jadi, nak menggemarkan kita membanyakkan sunat, jadi duduk pun dibolehkan juga. Nah, kalau berdiri, kakak bangun dah kat lalu. Kalau jenis 20 rakaat, semayang tahajud, lengah juga. Bangun duduk, bangun duduk. Ah, semayang duduk. Nah,